Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار قوم مسلمين Rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini insyaallah untuk kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Qawa'idul Arba' karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada doa beliau, yaitu pada ucapan beliau, wa idza adznaba istaghfara. Beliau memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para pembaca kitab ini, para pelajar penuntut ilmu yang membaca kitab ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hamba yang apabila berbuat dosa maka dia beristighfar. Apabila dia berbuat dosa maka dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang telah dia lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan dosa, yaitu yang disebabkan apakah karena meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, ataukah dia mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan dosa ini, maka seluruh manusia itu tidak akan lepas dan tidak akan terbebas, atau dengan bahasa itu tidak ada orang yang suci dari perbuatan dosa, siapapun dia. Apakah orang yang memiliki iman yang tinggi atau imannya yang rendah, selama dia adalah manusia, anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka dia pasti akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Karena memang itu merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dinyatakan sendiri oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khatta, seluruh anak cucu Adam itu selalu melakukan kesalahan. Nah, ini mungkin pernah kita sebutkan dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ungkapan lafaz khata, bukan khati. Secara makna memang mungkin sama ya, khata, khata dengan khati, yakni melakukan kesalahan. Tapi apabila dilihat secara mendalam, memiliki perbedaan. Kalau khati, khati itu adalah melakukan dosa hanya sesekali. Sesekali melakukan dosa. Ya, bahasa kita jarang. Kalau khata itu sering melakukan dosa, sering melakukan kesalahan, dinamakan khata. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mensifati manusia bahwasannya anak cucu Adam itu khata, yakni selalu sering melakukan kesalahan. Selalu dan sering melakukan perbuatan dosa. Itulah manusia. Tabiat watak manusia adalah selalu dan sering melakukan perbuatan dosa. Siapapun dia, yang memiliki iman tinggi ataupun yang memiliki iman rendah, selama dia adalah sebagai manusia, anak cucu Nabi Adam alaihi salam, maka dia pasti juga nantinya akan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, tidak pantas bagi kita kemudian untuk mengklaim diri kita itu suci dari perbuatan dosa. Nah, menyangka dirinya itu bersih, tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Jangankan kita ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang terjatuh dalam kesalahan. Namun bedanya, kalau Rasulullah sebelum beliau terjatuh dalam kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosanya. Oleh sebab itu kita akan dapati di dalam Al-Quran itu beberapa ayat yang menyebutkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti surah At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untukmu demi mendapatkan ridha dari istri-istrimu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia berbuka masam dan berpaling ketika datang seorang yang buta kepada dia. Demikian pula kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menikah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menikahkan Rasulullah dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anha, yang sebelumnya Zainab ini masih statusnya itu istri dari bekas anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun wahyu bahwasanya Allah akan menikahkan Rasulullah dengan Zainab, padahal Zainab ini masih statusnya itu istri dari anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid radhiyallahu ta'ala. Wah, bingung Rasulullah sebagai manusia ya seperti kita. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada anak-anak angkatnya, "Ceraikan istrimu biar kunikahi." Anak piara seandainya antum punya anak piara menikah. Kemudian antum perintahkan kepada anak piara, "Ceraikan istrimu biar kunikahi." Itu kalau didengar manusia kira-kira kayak apa? Nah, ini kasusnya seperti itu. Rasulullah hendak dinikahkan oleh Allah dengan Zainab, yang saat itu Zainab itu masih statusnya istri orang, istri anak angkat, bekas anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia juga merasa malu kalau demikian. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid, "Jangan engkau ceraikan, tahan istrimu." Nah, padahal Allah memerintahkan akan menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Nah, padahal Allah akan menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Ketika kisah seperti ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Azab Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan. Al-Muhim ma'asyar al-Muslimin yang semoga dirahmati Allah, siapapun dia, manusia itu pasti akan terjatuh dalam perbuatan dosa, yang memiliki iman tinggi ataupun iman rendah. Sehingga jangan kita mengklaim diri kita itu bebas dari dosa, bebas dari kesalahan. Apabila ada yang mengatakan demikian, maka dipastikan dia adalah seorang pendusta. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dalam kesalahan, apalagi kita. Hanya saja kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau terjatuh dalam kesalahan, maka kesalahan tersebut sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau itu ma'sum. Dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah lalu ataupun yang akan datang. Nah, manusia pasti akan melakukan perbuatan dosa. Hanya saja kaum muslimin di dalam merasakan perbuatan dosa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu berbeda-beda. Kaum muslimin ketika mereka terjatuh dalam perbuatan dosa, efek pada diri mereka itu berbeda-beda. Ada yang ketika terjatuh dalam perbuatan dosa itu merasa takut, gemetar, seolah-olah itu akan ada bencana yang menimpa dia, saking takutnya ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Ada di antara manusia yang berlawannya, yaitu ketika melakukan perbuatan dosa itu merasa ringan, kayak tidak merasa beban. Sampai pada tingkatan apa? Ketika melakukan perbuatan dosa itu melakukan dengan terang-terangan. Berjudi. Tidak lagi merasa malu sembunyi-sembunyi. Tidak lagi merasa malu sembunyi-sembunyi. Terang-terangan dilihat oleh masyarakat. Praktek riba. Tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena mungkin rasa takut dengan perbuatan riba tersebut, atau mungkin malu ketika melakukannya. Tapi terang-terangan, bahkan dipasarkan dan dikembangkan dengan berbagai macam cara, model-model praktek ribawi. Sehingga kaum muslimin ketika mereka melakukan perbuatan dosa, yang mereka rasakan itu berbeda-beda tergantung dari imannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi aslil jabal yakhafu yaqa 'alayh. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin waqa'a 'ala anfihi." Faqala bihi hakada fatar. Seorang yang beriman, dia melihat perbuatan dosa yang dia lakukan itu seperti seolah-olah dia itu di bawah tebing gunung yang seolah-olah gunung ini hendak runtuh, longsor menimpa dirinya. Ini kalau orang yang beriman, ketika dia melakukan perbuatan dosa itu merasa takut, seperti yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dosa apapun, dosa apapun, meskipun dosa tersebut mungkin kalau secara digolongkan itu masuk dalam golongan dosa-dosa kecil, namun karena itu perbuatan dosa, seorang yang beriman tetap merasa takut. Namun kalau orang yang fajir, orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan dosa, ketika dia melihat dosa-dosa yang dia perbuat itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, dia tepis. Mes, biasa, ringan. Ya nanti hinggap lagi, tepis lagi, hinggap lagi, tepis lagi. Seperti itulah perbedaan keadaan kaum muslimin di dalam merasakan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kalau orang yang beriman itu akan merasa takut dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kalau orang yang fajir, terbiasa dengan perbuatan dosa, itu ya mudah, ringan. Meskipun ya dosa yang dilakukan itu mungkin sembunyi-sembunyi, diam-diam, ya kan, diam-diam, tidak ada orang yang tahu. Namun kalau orang yang fajir itu akan mudah, dia tidak akan merasa takut. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini terkait dengan perbuatan dosa. Lalu sikap seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang saleh, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, maka mereka bersegera untuk memohon ampun, bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunda-nunda. Apakah istighfar, permohonan, permintaan taubat tersebut secara langsung dia memohon, berdoa, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun atas dosa yang telah dia lakukan, ataukah dia beristighfar, memohon ampun dan menghapus dosa tersebut dengan segera, yaitu dengan cara dia mengikuti perbuatan dosa yang dia lakukan dengan perbuatan baik. Nah, sebagaimana yang ini dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek, perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan melakukan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut secara otomatis akan menghapus kesalahan tadi. Jadi dia beristighfar ataukah dia mengikuti perbuatan kesalahan tadi itu dengan perbuatan baik, dengan harapan perbuatan baik tersebut akan menghapuskan perbuatan dosa yang telah dikerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Dan orang-orang, yakni yang beriman, apabila mereka terjatuh melakukan perbuatan keji atau mereka melakukan kedzaliman atas diri mereka sendiri, maka mereka akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan sadar, yakni cepat sadar atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka pun akan segera memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah lagi yang dapat menerima, mengampuni dosa-dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-17 kalau tak salah, innama taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang benar, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan bijahalah, dalam keadaan tidak tahu, kemudian mereka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang dia kerjakan tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Bijahalah. Apa yang dimaksud dengan bijahalah ini? Bukankah orang-orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu hukumnya itu tidak mendapatkan dosa? Nah, iya kan? Orang yang diangkat pena hukum dalam syariat ini adalah ketika dia melakukan kesalahan itu karena tidak tahu. Hatta perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak tahu apa itu syirik dan dia tidak pernah sampai ilmu kepadanya, maka orang tersebut ma'dzur, diberikan udzur. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Loh, lalu kenapa dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taubat yang diterima itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu? Mengisyaratkan seolah-olah orang yang tidak tahu ketika melakukan dosa itu juga berdosa. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan jahalah, kebodohan, ketidaktahuan tatkala melakukan perbuatan dosa, ini bukan ketidaktahuan tentang hukum. Ya, ini maksudnya adalah naqisul aql, akalnya itu lagi goncang gitu loh. Nah, lagi terganggu akalnya. Lagi terganggu. Padahal dia tahu. Contohnya dia melakukan seperti pencurian seandainya. Pencurian. Mengambil harta orang lain. Dia tahu kalau itu adalah melakukan perdialah itu adalah perbuatan dosa. Dia tahu. Tapi orang yang mencuri tadi ini dikatakan asallah jahilan, dia bermaksiat kepada Allah dalam keadaan tidak tahu. Bukannya dia tidak tahu hukumnya mencuri, namun yang dia tidak tahu, yang dimaksud di sini adalah jahil naqisul aql. Nah, akalnya itu lagi kurang. Akalnya lagi kurang. Karena kalau dia akalnya sempurna, dia akan mengikuti akal yang baik tadi, yaitu dia tidak akan mencuri. Karena akalnya lagi kurang, maka dia mencuri, dan itulah dikatakan jahil. Bukan jahil kebodohan, ketidaktahuan tentang hukum maksiat tadi. Dia faham. Adapun orang yang melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu hukumnya, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Dia ma'dzur, diberikan udzur karena ketidaktahuan tentang hukum atau dosa yang telah dia lakukan. Nah, disebutkan oleh para ulama tafsir, seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beberapa kalam dari para ulama tafsir seperti yang dinukil dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-17 tadi. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, man amila su'a fahuwa jahil. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka dia itu adalah orang yang bodoh. Dia itu adalah orang yang bodoh. Dia bukannya bodoh tidak tahu hukum dosa itu tadi, namun bodohnya yang dimaksud itu adalah akalnya. Rasa hilmnya itu, akal yang sempurna yang dia miliki itu sudah berkurang, sehingga dia dikatakan jahil. Nah, bodoh. Demikian pula yang disebutkan oleh Mujahid bin Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan kullu amilin bima'siyatin fahuwa jahilun hina hina amila biha. Seluruh orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia itu jahil pada saat dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, pada saat dia melakukan dosa tersebut. Demikian pula perkataan ulama salaf yang lainnya. Man asallaha fahuwa jahilun hatta yanzi'an ma'siyatih. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah orang yang jahil sampai dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sampai dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sekali lagi, jahil, bodoh yang dimaksud ini bukan bodoh tentang hukumnya, namun bodoh dari sisi lain, yaitu akalnya lagi enggak sempurna. Disebutkan dari Mujahid bin Jabir, yang dimaksud dengan kebodohan di sini adalah al-jahalah ay al-amd. Yang dimaksud dengan jahalah, kebodohan di sini adalah kesengajaan. Adalah kesengajaan. Berarti taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dengan sengaja, kemudian dia bersegera memohon ampun kepada Allah. Nah, kenapa? Karena kalau tidak sengaja, dosa yang dilakukan karena ketidaksengajaan itu ma'dzur, ma'fu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa itu adalah dosa syirik. Ya. Meskipun dosa itu adalah dosa syirik, kalau dia melakukannya karena tidak sengaja, maka ma'fu, diampuni oleh Allah. Seperti kisah orang yang melakukan perjalanan safar. Dia istirahat, berteduh di suatu pohon. Dia lupa mengikat hewan tunggangannya. Padahal di atas hewan tunggangan tersebut ada bekalnya, ada makanannya, minumnya, semua bekalnya di atas hewan tunggangannya. Dia istirahat tertidur. Tertidur. Pas dia bangun, bret. Nah, enggak ada sudah adanya ini. Hewan tunggangannya. Padahal ini di tengah padang pasir, enggak ada orang, enggak ada kampung, enggak tahu arah seandainya. Nah. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Santum bayangkanlah kayak apa itu nasibnya. Tunggu ajal saja ceritanya. Dia bingung. Akhirnya dia istirahat kembali. Pas dia bangun lagi, dia mendapati apa? Kudanya itu apa? Kendaraan hewan tunggangannya itu kembali lagi di situ. Saking dia senangnya, akhirnya dia mengatakan apa? Allahu abdi atau awa anna rabbuk atau kama qala. Dia mengatakan alhamdulillah, Allah itu hambaku dan aku adalah Rabbnya Allah. Atau kama qala. Ini kan ucapan syirik tuh nih. Iya kan? Allah itu hambanya dia, dia itu Tuhannya Allah. Tapi dia mengucapkan itu min syiddatil farah, disebabkan karena kesenangan yang sangat, akhirnya lisannya itu salah di dalam menyebut. Yang sebelumnya dia terancam nyawanya pasti akan hilang habis ininya, mati kelaparan, mati kehausan. Ternyata hewan tunggangannya kembali dengan membawa makanan minuman tadi yang masih utuh. Saking senangnya akhirnya dia mengucapkan ucapan kufur. Tapi orang tersebut ma'fu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukannya itu tidak sengaja. Dia melakukannya itu tidak sengaja. Dosa itu akan teranggap dari sebuah perbuatan dosa apabila dilakukan dengan sengaja. Nah, dan taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini taubat yang baik ya. Sebagai ciri khas seorang yang beriman yang baik, itu adalah tatkala dia melakukan perbuatan dosa dengan sengaja, maka dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita yang mungkin dikatakan sebagai hamba yang berlumuran dosa ya, siapapun dia, kita tidak bisa mentazkiyah diri kita itu aman dari dosa, siapapun ya, termasuk saya yang berbicara dalam hal ini sebagai hamba yang berlumuran dosa. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat, memberikan kepada kita pintu-pintu taubat yang dengannya kita bisa membersihkan diri kita itu dari lumuran-lumuran dosa tadi. Nah, dengan pintu-pintu taubat tersebut. Di antaranya beristighfar atau mengerjakan amalan soleh, bertaubat dengan taubatan nasuha, ya kan? Di dalam hadits qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian semua manusia itu melakukan perbuatan dosa baik di siang hari, di malam hari. Gak siang, gak malam, kalian ini melakukan perbuatan dosa. Ya kita ini, apakah perbuatan dosa itu disaksikan oleh orang lain atau perbuatan dosa yang kita lakukan itu secara sembunyi-sembunyi di siang ataupun di malam hari? Innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Dan adapun aku, kata Allah, akan mengampuni seluruh dosa-dosa, dosa apapun, baik itu dosa syirik, selama dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka memohonlah ampun wahai kalian manusia kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengampuni kalian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari doa-doa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ini betul-betul doa-doa yang memiliki bobot yang berat. Doa-doa yang agung. Terlebih lagi tiga doa yang terakhir. Wa ayyaj'alaka mimman utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Kemudian beliau mengatakan, fa inna haula'i tsalasa unwanus sa'adah. Kenapa? Karena tiga perkara ini, kalau Anda bisa menjadi hamba yang bersyukur pada saat diberi oleh Allah, ketika Anda mampu bersabar pada saat diuji oleh Allah, atau Anda bersegera beristighfar tatkala melakukan perbuatan dosa, tiga perkara ini, syukur, sabar, istighfar, ini merupakan alamat, tanda-tanda kebahagiaan. Sehingga ketika seorang hamba bisa berkomitmen dengan tiga perkara ini, maka ini merupakan tanda yang baik untuk dirinya. Dia akan menjalani kehidupan dunia ini dengan senang, tanpa ada yang dia pikirkan dari urusan dunia. Namun nanti di akhirah dia pun akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh sebab itulah kita katakan, ini doa yang beliau sebutkan ini adalah doa-doa yang sangat berharga, yang sepatutnya pula bagi kita untuk menjadikan doa ini sebagai doa kita dalam ibadah sholat kita, atau dalam kesempatan-kesempatan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesai mukaddimah dari kitab Qawaidul Arba, fa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada inti dari kitab Al-Qawaidul Arba biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.